Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmil qiyamah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali menghidupkan kita setelah sebelumnya mewafatkan kita. Dan kesyukuran itu terasa sangat besar terhadap nikmat yang sangat besar ini, karena saat kita dibangunkan untuk beribadah kepada Allah, dibangunkan untuk menegakkan ibadah solat subuh, ibadah di waktu yang sangat mendapatkan perhatian besar dalam Islam, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan waktu ini dalam beberapa sumpah, di antaranya wal fajr, demi waktu fajr, karena pentingnya dan besarnya perkara waktu fajr ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kebaikan besar kepada kita di saat ini. Kita lanjutkan kajian kita. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, fa'in qil, idha kana jami'u ma yuhibbuhu Allahu dakhilan fi ismil ibadah, falimada atafa 'alayha ghayraha, ka qawlihi fi fatihatil kitab, إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله لنبيه فاعبده وتوكل عليه، وقول نوح واعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وكذلك قول غيره من الرسل. كتب له رحمه الله تعالى mengungkap sebuah perkara yang sangat penting diketahui untuk memahami hakikat ibadah. Jika engkau ditanya, perhatikan pertanyaannya, jika semua yang Allah cintai masuk dalam kata ibadah, maka kenapa Allah mengatafkan pada ibadah ini, kata ibadah ini, selainnya? Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Kenapa diatafkan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan? Si penanya menginginkan, kalau begitu minta pertolongan bukan ibadah. Si penanya menginginkan bahwa semua yang Allah Subhanahu wa taala cintai, iya, ini tidak masuk dalam kata ibadah. Saya buktinya minta pertolongan Allah cintai. Tapi kenapa diatafkan kepada kata ibadah? Kalau diatafkan berarti ibadah tersendiri, minta pertolongan tersendiri. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, fa'buduhu, beribadalah engkau kepadanya, menyusul wa tawakkal alaih, dan bertawakkallah kepadanya. Kenapa diatofkan? Kalau memang tawakal sudah masuk ibadah, kenapa disebut lagi? Penyebutan kembali oleh penanya berarti apa? Berbeda. Ibadah-ibadah, tawakal-tawakal. Demikian pula ucapan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan hal ini diucapkan oleh Nabi dan Rasul yang lainnya. Ketika mereka mengajak kaumnya, "U'budullah, beribadalah kalian kepada Allah." Kemudian menyusul, "Wattaquh, bertakwalah kalian kepadanya." Kemudian menyusul, "Wa'ati'un, ta'atilah saya." Kalau memang semua yang Allah cintai masuk dalam kata ibadah, kenapa diulangi kalimat bertakwalah engkau kepadanya, taatilah dia? Ini syubhat yang Syekh rahimahullah ta'ala perlu ungkap agar supaya paham kita akan hakikat ibadah benar lurus. Kenapa ini terungkap? Ingat pembahasan sebelumnya apa? Menjelaskan dua poin yang menekankan ibadah. Asal semua ibadah. Iya. Dia harus merupakan hasanat. Dia harus merupakan ihsan. Dia harus merupakan kesolehan. Dan saya tegaskan kesolehan, kebaikan itu adalah apa yang Allah cintai, apa yang Rasulnya cintai. Itulah ibadah. Keluar dari itu bukan ibadah. Hanya mungkin muncul iskal. Dan iskal ini digunakan oleh orang-orang yang hanya mau melakukan perintah, meninggalkan larangan, tetapi apa? Meninggalkan sebab. Seperti doa, tawakal. Kelompok yang sesat dalam memahami takdir. Kelompok keberapa itu? Keempat. Mereka menggunakan syubhat ini. Maka Syekh di sini memahamkan. Cara beliau memahamkan, beliau pahamkan dulu dengan menegaskan bahwa yang semisal ini mempunyai banyak contoh dalam Quran. Allah berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguh salat mencegah dari perbuatan fahsya, kekejian dan al-munkar. Sementara al-fahsya bukankah masuk dalam kemungkaran? Jelas-jelas termasuk kemungkaran adalah fahsya, kekejian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allaha ya'muru bil 'adl." Sungguh Allah memerintah kepada al-'adl, keadilan, wal ihsan, dan berbuat baik, wa ita'idil qurba, dan memberi kepada kerabat dekat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Dan Allah mencegah dari perbuatan keji, kemungkaran dan baghi. memberi kepada kerabat dekat bukankah merupakan keadilan juga dan merupakan al-ihsan? Tapi kenapa diungkap lagi, diatafkan kepadanya? Sebagaimana al-fahsya wal-baghi termasuk kemungkaran, tapi kenapa diatafkan lagi? Ini jelas-jelas ini beliau ungkap contoh mirip dengan di atas dan sekaligus membatalkan syubhat itu. Sebab inginnya apa? Kalau diatafkan berarti tidak sah, tidak sama. Tapi ini justru diatafkan sementara kita semuanya memahaminya bahwa sama. Memberi kerabat dekat itu keadilan? Itu al-ihsan, kebaikan? Tapi di sini Allah mengatakan wal-ihsan wa ita'idil dil qurba. Jadi walaupun Syekh tidak jelaskan lebih jauh kenapa ada ataf seperti ini, orang sudah bisa pahami bahwa irad syubhat ini batal. Cara berfikirnya salah. Sebab tidak sejalan dengan ayat-ayat ini. Ayat yang satu dengan ayat yang lainnya tidak mungkin saling saling bertentangan. Baik, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah." Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab dan menegakkan salat. Menegakkan salat merupakan apa? Bahagian dari berpegang teguh dengan kandungan kitab, bahkan sebesar-besar perkara yang menunjukkan hamba berpegang teguh dengan kitab. Ini menegakkan salat. Ikhwah. Kata beliau, wa iqamatus shalah, menegakkan salat, min a'zami tamassuki bil kitab. Menegakkan salat merupakan perkara yang terbesar dalam wujud berpegang teguh dengan kitab. Sebab kandungan kitab termasuk yang terhebat adalah menegakkan salat. Sehingga kalau kita betul-betul tegakkan salat subuh, tidak akan ngantuk lagi itu. Ya tidak. Kata Nabi, setiap orang setiap malam diikat oleh tiga sihir, tiga simpul sihir. Tertidur kita diikat dengan tiga simpul sihir. Ketika terjaga, diingatkan oleh adzan atau apa, terjaga. Ini lepas satu simpul. Ketika kita berzikir, apalagi berwudu, lepas lagi satu simpul. Ketika sudah bangkit sholat, lepas seluruhnya dengan sholat subuh. Sehingga kita akan tegak sebagai orang-orang yang penuh semangat. Menyongsong matahari terbit. Orang Jepang menyongsong matahari terbit. Matahari terbit saat penghambaan syaitan. Al-ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah. Yang ngantuk sudah mulai tersadarkan. Contoh lain, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sifatnya para penghuni surga, sungguh mereka adalah kanu dulunya di dunia. Ini sifatnya penghuni surga. Di dunia mereka adalah yusari'un, orang-orang yang bersegera-bersegera dalam berbagai kebaikan. Coba lihat sifat ibadah mereka. Wa yad'unana, mereka berdoa kepada kami, raghaban wa rahaba, dalam keadaan penuh harap dan penuh takut. Kalimat berdoa dalam keadaan penuh harap dan penuh takut, bukankah ini termasuk al-khairat, kebaikan yang di atas? Mereka bersegera dalam kebaikan. Terus sifat selanjutnya apa? Mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan takut. Ini juga kebaikan. Tapi kenapa diatafkan? Jelas sekali menunjukkan bahwa mengatafkan tetap memahamkan. Mengatafkan tidak mengharuskan hal itu berpisah, berbeda. Walaupun mungkin ada, ada makna berbeda. Ja'a Muhammadun wa Aliun. Telah datang Muhammad dan Ali. Muhammad bukan Ali. Ali bukan Muhammad. Tetapi jangan pahami harus berbeda. Harus berbeda salah. Keliru. Sehingga akan lahir paham. Ketika baca ayat. Fa'buduhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah engkau kepada Allah dan bertawakkallah kepadanya. Tawakkal bukan ibadah. Ibadah bukan tawakkal. Salah. Agar supaya lurus paham kita dalam memahami hakikat ibadah. Supaya kita tegak beribadah. Dan terus menyempurnakan ibadah dengan tawakkal. Mengiringinya dengan tawakkal. Maka syubhat ini perlu diluruskan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, contoh semisal ini dalam Al-Quran sangat banyak beliau ungkap hakikat perkara ini. Beliau sebutkan dua hal utama. Yang pertama kata beliau, bab ini yakunu taratan ma'a kauni ahadihima ba'dal akhar fayu'tafu alaihi takhsisan lahu bidzikr likaunihi matluban bil ma'nal 'am wal ma'nal khas. Kata beliau, bab ini yang semisal ini disebutkan padahal dia merupakan bahagian dari yang lainnya, diatafkan dengan maksud untuk mengkhususkannya dalam penyebutan. Dengan maksud untuk mengkhususkannya dalam penyebutan. Kenapa? Sebab perkara yang khusus ini diminta dipahami dalam makna umum dan dalam makna khusus. Coba lihat ayat yang dibaca pertama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Coba perhatikan. Minta pertolongan. Setelah kita pahami rahasianya, minta pertolongan di sini diatafkan kepada ibadah. Bukan artinya minta pertolongan bukan ibadah. Tetapi dia disebutkan sebab takhsisan lahu bidzikr, untuk mengkhususkan dia sebagai ibadah yang sangat menentukan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ini melingkup semua ibadah. Harus hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Tetapi ada ibadah yang sangat hebat, yang sangat menentukan semua ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Justru dia disebutkan karena merupakan kandungan ibadah yang terhebat. Tetapi orang ini justru pahami apa? Dia diatofkan karena berbeda. Coba lihat bedanya cara berpikir ini. Satu memasukkannya secara hebat. Satu mengeluarkannya tanpa ada hubungan pertemanan. Ayatnya sama, tapi cara memahaminya berbeda. Sehingga melahirkan penggunaan ayat yang sangat berbeda. Fa'budhu wa tawakkal 'alaihi, beribadahlah engkau kepadanya dan bertawakkallah kepadanya. Kalau yang syubhat tadi, ibadah, lakukan ibadah, lakukan tawakkal. Tawakkal bukan ibadah. Sebab diperintahkan, diatafkan, berbeda. Kita katakan tidak. Bertawakal bahagian dari ibadah. Dia disebutkan tersendiri. Takhsisan lahu bidzikir, untuk mengkhususkan dia dalam kehebatan ibadah ini. Sebab tawakal itu diharapkan bisa dipahami dari kata fa'budhu. Beribadahlah engkau kepada Allah. Harusnya sudah dipahami tawakal ada di situ. Sebab tawakal sangat dominan dalam ibadah. tetapi diinginkan lagi supaya tawakal dipahami dalam makna yang khusus. Karena itu diungkap lagi, wa tawakkal alaihi, dan bertawakkallah engkau kepadanya, sehingga betul-betul memahamkan kita akan hakikat ibadah melalui ayat-ayat Quran. Ternyata ibadah, kalimat yang melingkup semua yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, dan dalam uslub pemaparan Al-Quran ada ibadah-ibadah besar yang sangat Allah subhanahu wa ta'ala cintai, yang menentukan kehebatan dan keberhasilan ibadah itu sendiri. Ternyata diatofkan, iya, Allah ingatkan dengan cara diatofkan dengan kata ibadah itu sendiri. Demikian pula, wa'budullah wattaquh wa'ati'un, beribadalah kalian kepada Allah, wattaquh, dan bertakwalah kepadanya. Bukankah ini hasil ibadah? La'allakum tattaqun. Sebanyak orang melaksanakan ibadah, tetapi tidak tahu dia mau ibadah untuk cari apa. Ibadah untuk cari takwa. Karena itu diulang lagi perintah takwa, wattaqu. Supaya orang sadar terus dalam ibadahnya tujuannya ke sana, tujuannya ke sana. Wa ati'un, dan taati saya. Mentaati Nabi ibadah? Ibadah kepada Allah. Kenapa diungkap? Kembali di sini. Sebab dia kunci keberhasilan ibadah. Bahkan syarat adanya ibadah. Kalau tidak taat Nabi, selamanya tidak akan teranggap amalan kita sebagai ibadah. Lihat ikhwah. Paham kita akan hakikat ibadah, betul-betul akan mendalam ketika memahami cara seperti ini. Baik, cara kedua memahaminya. Kata beliau, kadang kandungan sebuah kata itu berjenis-jenis disesuaikan dengan kondisi disebutkannya dia bersendiri dan disebutkannya bergandengan. Dari sini lahir kaidah. Iya, sebuah kata ketika disebutkan bersendiri maka maknanya umum, melingkup seluruh kandungannya. Dan ketika digandengkan dengannya lainnya maka maknanya khusus. Seperti kata fakir dan kata miskin. Perhatikan kata fakir dan miskin. Kata fakir, iya, dan miskin ketika disebutkan secara bersendiri seperti lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah, untuk orang-orang fakir, iya, yang uhsiru fi sabilillah. Demikian pula it'aamu 'asyarati masakin, dengan cara memberi makanan 10 orang miskin. Kata fakir dan miskin disebutkan bersendiri dalam ayat ini, tidak digandengkan. Maka di sini maknanya kata fakir sudah mencakup miskin, miskin sudah mencakup fakir. Tetapi ketika digandengkan, innamas sadaqat, sungguh sedekah-sedekah itu untuk siapa? Lil fuqara, satu. Yang kedua, wal masakin. Maka di sini berbeda. Di sini berbeda. Fakir, orang yang kemiskinannya lebih miskin dari orang miskin di sini. Orang yang kemiskinannya lebih di bawah daripada orang miskin biasa. Iya. Kalau taraf, iya, standar orang miskin, mereka yang hanya bisa memenuhi kebutuhannya, apa yang ada di rumahnya, hanyalah keperluan makan sehari, dua hari. Iya. Kalau fakir, di bawahnya. Saat itu di rumahnya, yang ada hanya makanan untuk hari itu. Atau untuk pagi itu saja yang ada. Ini fakir. Jadi ada kata-kata yang seperti ini dalam Al-Quran. Iman dan amalan soleh. Kata iman ketika disebutkan bersendiri, maka dia sudah melingkup ucapan, hati dan perbuatan. Keimanan sesuatu yang di dalam batin dan yang nampak berupa amalan soleh. Amalan soleh pun ketika disebutkan secara tersendiri maka mencakup apa? Amalan soleh di dalam hati, amalan-amalan hati dan amalan anggota tubuh. Tetapi ketika disebutkan bersamaan, illa alladzina amanu wa amilus solihat. Maka iman apa? Yang di dalam. Amalan soleh yang nampak. Sehingga ketika orang memahami cara berfikir seperti ini, dia tidak akan mempertentangkan. Iman bukan amalan soleh bukan iman. Tidak perlu ada ucapan seperti itu. Iya, ketika datang ayat ini, illa alladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal dengan amalan soleh. Ini asal dalam ataf adalah mughayarah. Asal dalam ataf, memang kalau dalam bahasa Arab, asal dalam ataf itu berbeda. Tapi jangan pahami keumumannya seperti itu. Mutlak seperti itu. Tidak. Sehingga dipahami, iman bukan amalan soleh. Amalan soleh bukan iman. Tidak perlu cara paham seperti itu. Kalau orang memahami, bahwa ada kata, yang ketika disebutkan bersendiri, melingkup yang lainnya. Dan ketika disebutkan bersamaan, dia menekankan makna yang satu, yang satunya menekankan makna yang lainnya, sehingga keseluruhan maknanya melingkup semua makna ketika kata ini disebutkan bersendiri. Al-ikhwah rahimakumullah. Tayib, di sini beliau menyebutkan banyak contoh. Hanya coba beliau sebutkan contoh lain. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail. Siapa yang menjadi musuh Allah dan para malaikatnya, rasul-rasulnya. Kemudian disebutkan lagi Jibril dan Mikail. Bukankah Jibril dan Mikail termasuk malaikat? Masuk malaikat. Jadi tidak harus dengan mengatafkan harusnya dah perbedaan. Wa itakhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi. Para nabi mencakup Nabi Muhammad, semua nabi. Tetapi ternyata Allah sebutkan lagi wa minka. Dan ketika kami ambil dari engkau, wa min Nuh dan dari Nuh, wa Ibrahim dan dari Ibrahim, wa Musa, Nabi Musa, wa Isa bin Maryam. Disebut lima nabi yang kita kenal dengan ulul azmi. Padahal mereka sudah termasuk apa? Minan nabiyyin. Tapi diatafkan lagi. Bukan menunjukkan bahwa mereka bukan nabi. Oh, yang ini nabi ini. Kalau ini bukan nabi, terus apa? Mereka tetap nabi. Tetapi nabi yang mempunyai keistimewaan tersendiri. Makanya disebut. Sebab apa? Di sini Syekh memberi ilmu penting. Dua hal. Mirip dengan yang sebelumnya, tetapi dua hal ini penekanannya lebih jauh. Kata beliau, pengulangan itu mempunyai banyak sebab. Sebab boleh sebutkan di sini dua sebab utama. Taratan li kaunihi lahu khasiyah laisat li sa'iri afradil am. Disebutkan berulang sebab yang diulangi ini mempunyai kekhususan yang tidak dimiliki oleh keumuman tadi. Para nabi umum, tetapi di antara para nabi ini ada yang mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi yang lainnya. Karena itu dia diungkap seperti lima ini. Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Dengan dalil ayat ini, para ulama menegaskan bahwa ulul azmi dari para rasul adalah ini. Ini dalilnya. Ulul azmi dari para rasul adalah ini. Sebab ulul azmi dari para rasul adalah yang termulia dari semua nabi dan rasul. Sementara ketika Allah menyebutkan semua nabi, ternyata lima ini yang diulangi penyebutannya. Menunjukkan bahwa mereka terkhusus. Hal yang kedua, yang menjadi sebab. Kenapa diulangi? Likaunil am fihi itlaq qad la yufhamu minhu al-umum. Kata beliau, karena kata umum itu maknanya terlalu global. Ia memungkinkan tidak dipahami makna yang lebih dalam dari keumuman itu. Beri contohkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hudal lil muttaqin. Dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab yang tak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihat sifatnya orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap yang ghaib. Perhatikan, yu'minuna bil ghaib, beriman terhadap yang ghaib. Ini umum. Apalagi pakai alif lam. Kata ghaib, kata jins, pakai alif lam. Iya, lebih melingkup lagi semua yang ghaib. Ini prinsip dasar, sifat utama, bahkan yang pertama disebut sebagai sifatnya orang yang bertakwa, yang betul-betul hebat dalam beriman terhadap Quran. Mereka beriman terhadap yang ghaib. Terus menyusul sifat, wa yuqimuna shalah, mereka menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap apa yang kami rezekikan mereka infakkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan mereka adalah orang-orang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada sebelum engkau. Wa bil akhiratihum yuqinun, dan terhadap hari akhirat mereka ya yakin. Coba lihat, perhatikan ayat itu. Awalnya disebutkan mereka beriman terhadap yang ghaib. Kemudian di akhirnya disebutkan, ayo, wa ma unzila min qablik, mereka beriman juga terhadap apa yang diturunkan sebelum engkau. Itu perkara ghaib? Iya. Perkara ghaib. Kita tidak tahu. Ada 315, ada 315 rasul. Yang kita tahu kitab hanya berapa? Taurat, Injil, Zabur. Iya. Suhuf Ibrahim. Sementara setiap rasul itu punya punya kita. Tapi wajib mengimani semuanya? Wajib imani semuanya. Wa ma unzila min qabli, semua yang diturunkan sebelum engkau Muhammad wajib diimani. Ini keimanan khusus, bahkan apa? Ilmu pertama dalam sifat takwa dalam Al-Qur'an. Ini ilmu pertama yang diberikan kepada kita dalam awal surat Al-Baqarah. Beriman kepada apapun yang Allah telah turunkan. Yang ternyata telah disebutkan sebelumnya. Beriman terhadap yang ghaib. Kenapa? Sebab kata ghaib ini keumumannya sangat mutlak. Keumumannya sangat, sangat luas. Sehingga apa? Kadang orang tidak memahami. Kemampuan ilmunya tidak bisa menjangkau bahwa termasuk perkara ghaib adalah mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Rasulullah alaihi salatu wassalam. Diulanglah, wa ma unzila min qablik, wa bil akhiratihum yuqinun, dan terhadap hari akhirat mereka ya yakin. Hari akhirat termasuk perkara ghaib? Termasuk perkara ghaib. Taib al ikhwah rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan banyak sekali contoh di sini. Watlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Perhatikan, disuruh watlu, bacalah apa yang Allah wahyukan kepada engkau berupa kitab. Makna membaca, perhatikan, makna membaca adalah mengikutinya dan mengamalkannya. Ini watlu, tilawah. Tilawah itu ada dua. Ada tilawah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca, dipahami maknanya, diyakini. Iya, ini tilawah namanya. Tilawah yang kedua maknanya, iya, artinya ikuti, amalkan. Ini makna tilawah yang banyak tidak dipahami. Padahal ini makna tilawah yang sangat mendasar. Terus menyusul, wa aqimis shalah, dan tegakkan sholat. Bukankah menegakkan sholat sudah masuk dalam makna tilawah, dalam makna mengikutinya? Walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab dan menegakkan sholat. Bukankah menegakkan sholat sudah merupakan berpegang teguh dengan kitab? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawah. Kita langsung contoh selanjutnya. Firman Allah terhadap Nabi Musa, innani anallah, Allah berfirman kepada Nabi Musa, sungguh saya adalah Allah, la ilaha illa ana, tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah saya, fa'buduni, maka beribadalah engkau kepada saya. Setelah perintah beribadah, menyusul apa? Wa aqimis sholata li dzikri, tegakkan sholat di dzikri. Bukankah menegakkan sholat sudah masuk dalam ibadah? Ayat yang lain, wattaqullah wa qulu qawlan sadida, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Bukankah mengucapkan ucapan yang benar termasuk takwa? Wattaqullah wa bataghu ilaihil wasilah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan harapkanlah jalan kepadanya. Masuk ke dalam takwa. Wattaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Kejujuran dan mengupayakan bersama dengan orang-orang yang jujur merupakan takwa. Fa'buduhu wa tawakkal alaih. Yang tadi, beribadalah engkau dan bertawakkallah kepadamu. Sebab sungguh tawakal dan isti'anah merupakan ibadah. Bagaimana kita memahami semua ini? Lihat dua penekanan tadi. Hal-hal ini diatafkan satu. Untuk menjelaskan bahwa dia bahagian dari hal itu. Tetapi mempunyai keistimewaan tersendiri. Karena itu ikhwah. Kalau antum sudah paham ini. Jangan lagi memahami dengan paham umum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cermati, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Isti'anah sudah ada di dalamnya. Tetapi diulang lagi wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kenapa? Harus dipahami mendalam. Sebab minta pertolongan ibadah khusus. Ibadah yang Allah sangat tekankan supaya menjadi ibadah yang mengiringi semua ibadah. Isti'anah harus menjadi ibadah yang mendampingi semua ibadah di awalnya, di pertengahannya, di akhirnya, sampai malakul maut datang menjemput. Kalau tidak, akan rusak ibadah kita. Demikian pula ibadah-ibadah yang digandengkan dengannya. Baik, cara berpikir kedua apa? Hal-hal ini diulangi sebab apa? Memungkinkan munculnya paham salah. Memungkinkan munculnya kelalaian dalam memahami sehingga tidak mampu memahaminya bahwa dia masuk ke dalam keumuman itu karena luasnya makna keumuman itu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ulangi lagi. Supaya apa? Kemampuan kita memahami bisa melingkup apa yang sangat luas untuk dipahami itu. Dan ini metode yang menunjukkan kedalaman uslub dalam Al-Quran dan sekaligus menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyelesaikan perkara ini, beliau mengungkap kesimpulan dari perkara ini dan sebelumnya. Kata beliau, idza tabayyana hada fa kamalul makhluqi fi tahqiqi ubudiyyatihi lillah wa kullama izdada al-'abdu tahqiqan lil-'ubudiyyah izdada kamaluhu wa 'ala darajatihi. Kata beliau, jika hal ini telah jelas, maka kesempurnaan makhluk berada pada tahqiq, pada perwujudan penghambaan kepada Allah. Kapan bertambah tahqiq, perwujudan penghambaannya kepada Allah, maka bertambah sempurnanya kemuliaannya dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah ikhwah. Jangan pernah keluar dari kesimpulan ini. Mau mulia, miliki ibadah. Mau bertambah, sempurnakan ibadah. Dan untuk mentahqiq ibadah, semakin menyempurnakan ibadah, kita betul-betul perlu memahami kaidah tadi dan selamat dari syubhat tadi. Coba lihat. Dengan ilmu tadi, ketika kita membaca ayat fa'buduhu wa tawakkal alaih, beribadalah engkau ya Muhammad kepada Allah dan bertawakkallah kepadanya, langsung lahir ilmu yang sangat luar biasa bahwa tawakal adalah rahasia kehebatan ibadah. Kita mampu mewujudkan ibadah-ibadah yang lebih hebat dengan mewujudkan tawakal dengan paham yang tertahqiq ini. Kemudian beliau mengingatkan, wa man tawahhama, siapa yang berfikir salah, menyangka bahwa makhluk boleh keluar dari penghambaan, walaupun dari beberapa sisinya. Apalagi menyangka bahwa keluar dari penghambaan itu lebih sempurna, maka ketahuilah dia adalah makhluk yang paling bodoh, bahkan makhluk yang paling sesat. Cermati betul ini. Kemuliaan ada pada penghambaan, kesempurnaan ada pada kesempurnaan penghambaan, kebodohan ada pada keluar dari penghambaan. Dan kebodohan yang terbesar justru ketika menganggap keluar dari penghambaan itulah yang lebih sempurna. Alihuah rahimakumullah. Syaitan menjerumuskan manusia keluar dari penghambaan dengan banyak cara. Kita sudah ungkap, saya sudah ungkap satu cara yang sangat luar biasa hebatnya dalam menyeret manusia keluar dari penghambaan. Yaitu apa? Salah dalam memahami hakikat iradah kauniyah. Sehingga apa? Hanya masuk dalam penghambaan yang berhubungan dengan rububiyah. Dan banyaknya yang seperti ini, ikhwah. Banyaknya yang seperti ini. Kenapa tidak sholat, Pak Kiai? Oh, saya orang khas. Orang khusus. Kamu yang masih am, umum, sholat. Santri-santrinya diharamkan kalau tidak sholat. Dipukul kalau tidak sholat. Dia sendiri tetap di rumah. Khusyuk di rumah. Saya dia sudah khas. Cara berpikir salah jemaah. Salah memahami hakikat penghambaan. Beliau kemudian menyebutkan dalil. Ini sudah berulang. Saya sudah tekankan ini. Di awal pembahasan kitab Ubudiyah kita sudah baca hampir semua dalil ini. Semua ayatnya akan disebutkan di sini. Semua ayat yang menjelaskan apa? Tentang keutamaan penghambaan ubudiyah. Bahwa semua hamba Allah yang terbaik dari kalangan para malaikat, nabi dan rasul, ternyata sifatnya sifat sebagai hamba. Tegak di atas penghambaan. Tidak pernah keluar sedikit pun juga dari penghambaan. Ini dalil-dalil yang akan beliau sebutkan. Tapi kenapa beliau ungkap lagi? Padahal sudah lewat. Ada perbedaan pengungkapannya. Di awalnya, saya ungkap untuk apa? Untuk menekankan kemuliaan ibadah, daya tarik supaya orang mau beribadah. Sekarang beliau ungkap untuk membantah syubhat. Syubhat yang mengatakan bahwa apa? Boleh keluar dari penghambaan walaupun dari satu sisi. Macam-macam ya. Ada yang keluar dari sisi apa? Oh, boleh keluar dari penghambaan sunnah-sunnah tidak perlu. Ini keluar dari penghambaan dari sisi apa? Yang sunnah tidak perlu. Boleh keluar dari penghambaan dari sisi yang wajib harus dilakukan, tapi yang haram bagi saya sudah bisa. Atau sebaliknya, yang haram jangan-jangan sekali yang haram, tetapi dia sudah sampai ke dalam jenjang yang wajib sudah gugur. Atau keluar dari penghambaan dari sisi apa? Lakukan perintah, tinggalkan yang wajib, tetapi menempuh sebab tawakal doa, dia sudah tidak perlu lagi. Penghambaan ini sudah tidak perlu bagi dia. Hati-hati, ikhwah, hati-hati. Ini bisa berkembang. Banyak mungkin ada orang yang berpikir, saya kalau dalam beragama, dalam ta'awun alal birri wa taqwa, saya cukup berpikirnya sajalah. Kalau kerja-kerjanya, oh jangan. Yang lain berpikir, saya cukup tenaganya saja. Jangan diajak berpikir. Iya, memahami. Iya. Yang lain yang hanya punya harta, saya harta. Iya. Kalau kerja, jangan diajak. Iya. Harta saja. Kerja, jangan diajak. Salah. Mau keluar dari satu sisi dari penghambaan? Jangan. Semua harus mengerahkan segenap kemampuannya. Ini belum masuk ini. Uraian penghambaan dahsyat. Wah, nanti ini. Di bab selanjutnya. Ternyata sifat hamba yang terhebat ada pada mujahadahnya. Jihad. Jenjang jihad. Pengerahan segenap kemampuan. Harta, fikiran, jiwa dan seluruhnya. Dan di situ jenjang kewalian tiada tandingannya. Wali Allah yang terhebat ada di sini. Alihwah rahimahumullah. Baik. Jadi ayat-ayat ini saya hanya baca kesimpulannya. Coba lihat ayat pertama. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada bal 'ibadun mukramun dan seterusnya. Intinya apa? Allah mensifati malaikat dengan apa? Ibadum mukramun, hamba. Malaikat seluruhnya lihat ciptaan Allah yang termulia. Kenapa? Kenapa mulia? Ibadun, mereka hamba, tegak di atas ibadah. Ayat yang kedua, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada dan seterusnya. Ini menjelaskan siapa? Menjelaskan bahwa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, semuanya adalah hamba. In huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu matalan li bani Israil. Ini sifatnya siapa? Sifatnya manusia yang sangat luar biasa, lahir tanpa bapa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena keluar biasaannya, syaitan banyak menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan sehubungan dengan Nabi Isa. Disembah Nabi Isa. Padahal, siapa Nabi Isa? Kata Allah, in huwa illa abdun. Dia tidak lain kecuali hanya hamba. Coba lihat bagaimana Allah memuji Nabi Isa. Dipuji sebagai hamba. Kata abdun adalah mereka yang tegak di atas ubudiyah, penghambaan. Ayat selanjutnya, walahu man fis samawati wal ard, sampai akhirnya. Ini sifatnya para malaikat. Sifatnya malaikat, la yastakbiruna an ibadati. Mereka adalah hamba yang betul-betul tidak ada ketakaburan dalam ibadah kepada Allah. Kosong, lenyap, bersih betul dari kata takabur. Dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka tidak pernah bosan. Kalau kita bosan. Kalau kita bosan. Apalagi kalau materinya terlalu panjang. Sudah bosan, ngantuk lagi. Dan ketika majelisnya sudah ditutup, sekian dulu. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa. Langsung ngantuknya hilang. Al-ikhwah rahimakumullah. Malaikat? Tidak. Kenapa? Hamba yang betul-betul hamba. Ayat selanjutnya, la yastankifal masihu ayyakuna abdan. Ini sifat Nabi. Nabi Isa adalah hamba. Demikian pula para malaikat. Ayat selanjutnya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Seterusnya. Allah menegaskan orang yang takabur dalam beribadah kepada Allah itu pasti akan masuk ke dalam neraka. Sayadkhuluna jahannama madakhirin. Pasti masuk neraka, ke dalam neraka jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Ini ayat ini mengerikan, ikhwah. Jadi, siapa yang mau keluar dari ibadah, hati-hati. Keluarnya dia kalau dengan penolakan. Misalnya yang sunnah. Dia tidak melakukan yang sunnah. Karena memang tidak mau yang sunnah. Menolak. Ini takabur. Orang yang takabur dalam ibadah kepada Allah pasti masuk dalam neraka jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Ada orang yang bisa, saya salat malam sunnah. Salat malam sunnah. Tidak semuanya salat malam. Terus berdosa? Tidak. Bukan karena tidak mau. Bukan karena tidak mau. Belum mampu. Belum bisa, tetapi ada keinginan. Mudah-mudahan. Baru bisa sekali-sekali. Mudah-mudahan bisa meningkat. Dan seterusnya. Ini beda dengan yang memang tidak mau melakukannya. Itu takabur. Hati-hati. Jangan salah memahami definisi sunnah. Dilakukan dapat pahala. Tidak dilakukan tidak. Tidak apa-apa. Apa-apa dengan apa-apa yang sangat besar. Kalau kita tidak melakukannya karena memang merasa tidak perlu. Takabur. Itu sifatnya penghuni jahannam. Sifat seorang muslim apa? Ingin melakukan semua agama dari awal sampai akhir. Itu sifat seorang muslim. Dan itu apa? Keharusan dari ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di awal Islam itu harus sudah ada. Tapi kita sadari kemampuan kita terbatas. Dan Islam agama penuh rahmah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak ada beban kecuali hanya dengan kemampuan. Masalahnya kalau kita sebenarnya mampu sementara bermasa bodoh. Al-ikhwah rahimakumullah. Wa min ayatihi al-laylu wan-nahar wasyamsu wal-qamar dan seterusnya. Ini ayat menjelaskan sama bahaya orang yang takabbur. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawl bil ghuduwi wal asal. Ini ayat menjelaskan apa? Sama juga. Bahayanya orang-orang yang takabur. Dan bahwa hamba-hamba yang di sisi Allah adalah orang-orang yang tidak takabur. Jadi kata beliau, manusia-manusia termulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat-sifat apa? Sifat sebagai hamba dan selamat dari ketakaburan dalam ibadah. Tidak ada penolakan dalam ibadah. Besar kecil. Kalau kita paham ini, sangat enak kita memahami hadis Nabi. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajihin talib. Jangan sekali-sekali kamu mengecilkan perkara yang baik itu sedikit pun juga. Walaupun kamu ketemu saudaramu dengan wajah tersenyum. Sebab apa? Itu ibadah. Tidak boleh ada ketidakperluan terhadap ibadah. Tidak boleh. Sekecil apapun juga. Al-ikhwah rahimakumullah. Nabi dan Rasul, wa ma arsalna min qablika min Rasul. Sebab, lihat ayat ini. Semua Nabi dan Rasul diutus untuk menyampaikan ini. Beribadah. Wa laqad ba'atna fi kulli ummati rasula. Apa? Ani'budullah wajtanibut taghut. Ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Ibadah hijrah. Wa iyaya fattaqun. Ya ayuhan nasu ibudu rabbakum. Panggilan kepada seluruh manusia. Wahai sekalian manusia. Kata annas mencakup jin dan manusia. Tidak, jin dan manusia masuk. Iya. Kafir beriman masuk. Ya ayuhan nas. Disuruh apa? Wa'budu rabbakum. Perintah beribadah kepada Allah. Tidak ada batasnya ibadah ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan dia menjadi maksud kita dicipta. Iya. Kita dicipta untuk apa? Untuk beribadah. Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishal lahuddin. Ini hakikat perintah semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Semua rasul mengawali dakwahnya dengan ini. Wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ini ucapan Nabi Nuh dan nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bahkan peperangannya pun dengan maksud apa? Tegaknya ibadah ini. Kata beliau, bu'ittu bisayf, saya diutus dengan pedang untuk mengingatkan hari kebangkitan. Sampai kapan? Hatta yu'badallahu wahdala syarikalah. Tujuannya sampai tegaknya ibadah kepada Allah dan tak ada sekutu. Berarti kalau orang sudah keluar dari ibadah, sayf lagi yang kena. Pedang lagi yang kena. Iya. Cocok kan? Sebab Nabi utus dengan pedang. Sampai tegaknya ibadah. Kalau dia terima ini, ibadah kepada Allah, selamat dari syirik berarti apa? Selamat dari pedang. Iya. Kalau keluar lagi, ya berarti murtad. Tidak mau kembali, dibunuh. Saif lagi yang kena. Pedang lagi yang kena. Al-ikhwah rahimakumullah. Bahkan luar biasa, syaitan ternyata mengungkap di hadapan Allah dengan sumpah-sumpah hebatnya bahwa dia tidak bisa menggoda hamba Allah yang diberi keikhlasan. Sehingga kalau begitu, siapa yang keluar dari penghambaan, keluar dari diri yang ikhlas, berarti apa? Dia sebenarnya menjerat dirinya sendiri ke dalam jalan-jalan syaitan. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam selamat karena apa? Wa kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Ayat ini mempunyai pembahasan tersendiri nanti dalam fasal selanjutnya. Fasal selanjutnya tentang hakikat penghambaan ada pada penghambaan hati. Itu nanti akan diungkap. Akan Syekh betul-betul pahamkan dengan pemahaman yang sangat menakjubkan. Hakikat penghambaan ada pada penghambaan hati. Nabi Yusuf di sini Allah selamatkan dari as-su'. Ini akan di asuk sesuatu yang jelek, kejelekan, wal fahsya, kekejian. Apa sebabnya Allah selamatkan? Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang apa? Diberi keikhlasan. Subhanallah ya amma yasifun illa ibadallahi al-mukhlasin. Ini pernyataan. Allah subhanahu wa ta'ala penegasan bahwa iblis sendiri mengakui bahwa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dia tidak bisa berbuat apa di hadapannya. Kita ayat-ayat tadi, Rabbi bima aghwaytani inna ibadi laysa lakal alaihim sultan fa bi izzatikal aghwiyannahum ajma'in, juga innahu laysa lahu sultan alal ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun, dan seterusnya. Baik, terakhir. Terakhir kata beliau, semua manusia pilihan Allah, itu sifatnya sifat penghambaan. Coba lihat ayat, wadkur ibadana, ingatlah hamba-hamba kami. Sebutkan siapa hamba Allah, Ibrahim, wa Ishaq, wa Ya'qub, ulul aidi, wal absar, dan seterusnya. Wadkur abadana, siapa hamba Allah di sini, Dawudah, dal aid. Iya, ni'mal abdu, innahu awwab, sebaik-baik hamba, sungguh dia betul-betul sangat hebat kembali kepada Allah. Siapa di sini? Nabi Sulaiman. Ni'mal abdu, dalam ayat yang lainnya, untuk Nabi Ayyub. Wadkur abadana Ayyubah, Nabi Ayyub, tentang Nabi Nuh. Durriyata man hamalna ma'anuh, innahu kana abdan syakura. Sungguh Nabi Nuh itu apa? Abdan, hamba, yang syakura, lagi sangat bersyukur. Terus Nabi dan Rasul. Beliau tutup dengan Nabi dan Rasul yang termulia. Penutup Nabi dan Rasul. Coba lihat dengan apa Allah sifati beliau. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Ayo, peristiwa Isra' Mi'raj. Peristiwa apa itu? Nabi Muhammad masih hidup. Tetapi bersamaan dengan itu, beliau telah diperjalan malamkan dengan ruh dan jasadnya, melewati tempat-tempat Nabi dan Rasul yang telah mendahului beliau. Kecuali Nabi Isa. Iya, masih hidup. Tetapi dilewati semuanya. Beliau melewati langit pertama, langit kedua, langit ketujuh, ada Nabi Ibrahim. Beliau lewati juga. Padahal beliau belum hidup, belum wafat. Tidak juga dengan tidur, tapi dengan ruh dan jasadnya perjalanan ini. Kemuliaan tiada tandingannya. Iya. Di sisi lain, di mana lagi sisi kemuliaannya? Sisi kemuliaannya dari sisi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lihat, Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu apa? Keistimewaannya apa? Bicara, Allah langsung bicarai. Iya. Tapi Nabi Musa pernah minta, ingin melihat Allah. Kata Allah, kamu tidak akan bisa lihat. Iya. Allah pahamkan Nabi Musa dengan apa? Sebuah perumpamaan. Kalau gunung bisa, maka kamu bisa. Tapi ternyata baru penampakan sedikit, gunung hancur. Gunung yang sangat luar biasa, dahsyatnya, kokohnya, kerasnya, tingginya ini hancur lebur. Nabi Musa pun pingsan, menyadari tidak akan bisa. Tetapi Nabi Muhammad di atas langit. Tidak melihat, tetapi apa? Ketika ditanya, apakah engkau melihat Tuhanmu? Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Nurun anna ara, cahaya. Bagaimana mungkin saya melihatnya? Tapi Nabi melihat cahaya. Bersamaan dengan itu, Nabi berbicara dengan Allah. Juga, sama dengan Nabi Musa. Tapi Nabi dengan ruh dan jasadnya di atas ini, bukan di bumi. Tidak apa-apa. Justru berada dalam kondisi yang terhebatnya. Ini kehebatan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Peristiwa tiada tandingannya menunjukkan kedudukan dan kemuliaan beliau alaihi salatu wassalam. Ternyata ketika diabadikan dalam Al-Quran, Nabi Muhammad hanya dipuji dengan satu sifat. Satu sifat. Subhanalladzi asra bi'abadihi. Maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan siapa? Hambanya. Coba. Seandainya ayat ini saja yang kita pahami akan kemuliaan penghambaan, cukup. Tidak ada yang mengalahkan penghambaan. Inilah hakikat kemuliaan. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian saya di situ menyebutkan Masjidil Aqsa itu apa dan keutamaannya. Karena Masjidil Aqsa disinggung, maka saya singgung Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, tiga tempat. Kita boleh melakukan perjalanan, bersusah-susah melakukan perjalanan ibadah, dibolehkan hanya pada tiga tempat ini. Selainnya tidak boleh. Orang Bandung mau datang ke masjid semata karena mau ibadah di Masjid Al-Muhajirin Wal-Amwa ini, itu haram. Itu safar haram. Tidak boleh. Tetapi kalau datang dalam rangka menuntut ilmu, itu menuntut ilmu, boleh, musafir. bahkan termasuk dalam as-sa'ihun, sifat khusus orang beriman, as-sa'ihun, sifat khusus orang beriman yang mampu menegakkan ibadah melalui perjalanan. Ibadah yang harus perjalanan, haji, umrah, talabul ilmi, jihad dan semisalnya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masjidil Aqsa, salat di Masjidil Aqsa 250 kali salat di masjid ini baru sama. Kalau salat di Masjid Nabawi 1000 kali salat di masjid ini baru sama salat di sekali salat di Masjid Nabawi. Tapi salat di Masjidil Haram 100.000 kali. 100.000 kali. Kalau kaum muslimin sebentar salat subuh, belum subuh ya di sana. Salat di Masjidil Haram, salat subuh, maka kita baru bisa menyainginya kalau salat subuh 100.000 kali di sini. Baru sama satu kalinya di sana. Coba antum bisa berhitung? Kalau kita mau melakukan salat 100.000 kali, kira-kira berapa lama supaya bisa menyanyi satu kalinya di sana? 100.000 kali kalau kita hitung memerlukan waktu 273,96 apa begitu tahun. Kita bulatkan 274. 274 tahun. Aih wah. 274 tahun salat subuh di sini. Baru sama sekali salat subuh di Masjidil Haram. Ayo. Kita sadar kemuliaan di sana. Siapa yang mau kasih umur 274? 74-nya saja ini luar biasa. Kalau kita dapat 74-nya ini sudah luar biasa. Tetapi sekali, sekali tohnya berapa menit? Berapa menit salat di sana sudah memerlukan waktu 274 tahun di sini. Ini baru sekali. Sehari ada 5 waktu. Ini salat wajib, belum sunnahnya. Kalau jamaah paham ini, maka jamaah tidak akan pernah menghitung-hitung uangnya untuk pergi ke sana. Apa arti ratusan juta, bahkan miliaran dalam rangka berlipatnya umur kita? Sekali sholat dilipat gandakan 274 tahun. Itu hakikatnya. Apa artinya harta kita? Sementara orang saat sakit-sakit saja, ada yang sakitnya pengobatannya sudah miliaran. Iya, tidak peduli, yang penting bisa makan enak lagi, bisa hidup sesaat. Padahal jamaah lihat pelipat gandaan ibadah. Taib, lanjut. Jadi Nabi Muhammad disifati sebagai hamba dalam peristiwa itu. Peristiwa lain, wa annahu lamma qama Abdullah, ini apa? Kondisi tegak dakwah. Ini kondisi terdahsyat hidupnya Nabi. Awal tegaknya dakwah. Ternyata Allah sifati beliau sebagai hamba. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Ini apa? Kondisi terdahsyat lain yang dialami oleh Nabi. Kondisi tantangan. Allah menantang orang musyrikin yang sampai ke dalam puncak kehebatan berbahasa untuk datangkan yang semisal Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan hamba yang dia muliakan, disebutkan mimma nazzalna ala abdina sebagai hamba. Wa auha ila abdihi ma auha. Ini kondisi apa? Iha, pewahyuan. Kondisi pewahyuan ini kondisi yang dajjal sendiri ketika bertemu dengan Tamimud Dari radhiyallahu anhu, apa yang ditanyakan? Apakah Nabi dan Rasul itu sudah terutus? Kondisi turunnya wahyu jamiah, kondisi yang menyebabkan langit terjaga, geger alam dunia yang nampak dan yang tersembunyi, alam jin, dan alam manusia goncang ketika turunnya wahyu ini. Yang ternyata orang yang mendapatkan wahyu ini ketika diabadikan dalam Quran, proses pewahyuannya hanya disebut dengan satu sifat, sifat sebagai hamba. Aina yashrabu biha ibadur rahman. Sifatnya penghuni surga. Ternyata ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladina yamshuna fil ard. Semua ini ikhwah menunjukkan penghambaan adalah kemuliaan, tiada tandingannya. Selesai. pembahasan kita pada sesi ini. Baru masuk fasal. Uraian penghambaan. Nah, di sini baru masuk pendalaman penghambaan. Kalau kita tidak masuk ini, kalau kita belum masuk di sini, kita sebenarnya belum memahami kitab Al-Ubudiyah ini. Di sini baru masuk ini. Inti Al-Ubudiyah. Inti Al-Ubudiyah betul-betul akan dipahamkan dalam bab ini. Baik, cukup dulu. Sekian, subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.